بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bayan Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Markhali Hafizahullah. Kitab bantahan terhadap Ibrahim Ar-Ruhaili. Kita sampai pada keterangan tentang pembelaan Al-Qasimi terhadap Jam ibn Safwan, terhadap Khawarij, yani dukungan terhadap mazhab Khawarij, mazhab teroris. Naam. Kemudian kata Syekh Rabi' hafizahullah, wanzur ila mughalatatihi as-sani'ati, perhatikan mughalatah, pengelabuan yang dilakukan oleh Al-Qasimi yang sani'ah, ini fadhi'ah, qabihah, yang keji, yang jelek. Haitsu yaqul, ketika dia mengatakan وَلَيْسَ الْقَصْدُ التَّحَزُّبَ لِجَهْمِ, bukan maksud, ya, bukan maksud saya untuk bergabung dengan golongannya Jahm, dengan hizibnya Jahm. وَالدِّفَعَ عَنْ مَذْهَبِهِ, untuk membela madhabnya Jahm. Wa ara'ihi, dan pendapat-pendapatnya. Kalla, tidak sama sekali, bukan itu maksud saya. Fa ana ab'adun nasi, maka sesungguhnya aku adalah orang yang paling jauh dari anit tahazzubi wat ta'assubi wat taklid, dari yang namanya berpartai, bergabung dengan partai golongan tertentu, fanatik, ya, dan taklid, membebek, ya, tanpa dasar ilmu. Nah kata Syekh Rabi hafizahullah, wanzur ilaih, perhatikan dia, lihat padanya, amati kaifa yadda'i, bagaimana dia mengklaim anna amalahu hadha, bahwa amal dia ini minal insaf, tergolong insaf, tergolong adil. Alaysa hadha wa'nan fi a'immatil Islam, bukankah ini merupakan celaan dari dia terhadap imam-imam Islam, alladzina badda'u jahman, yang imam-imam Islam telah mentabdi', menghukumi Jahm ibn Safwan sebagai mubtadi', yang sesat, pengekor hawa nafsu. Wa kaffaruhu, dan imam-imam Islam telah mengkafirkan, menghukumi dia kafir, dihukumi murtad. Wa farihu biqatlihi, dan imam-imam Islam bergembira dengan terbunuhnya Jahm, karena dia adalah mubtadi', dhal, murtad, kafir. Walam ya'udduhu amran siyasiyan, dan imam-imam Islam tidak pernah menilai, tidak pernah menganggap pembunuhan terhadap Jahm sebagai ya, siasat politik. Tidak. Ya, wa huwa ya'uddu mawqifahum hadzal islami al-'adil wa huwa ya'uddu mawqifahum hadzal islami al-'adila tahazzuban wa ta'assuban wa taklidan wa huwa yakni sementara Jamaluddin Al-Qasimi menganggap mawqif sikap imam-imam Islam itu dalam menyikapi Jahm ibn Safwan, Al-Qasimi menganggap mawqif sikap imam-imam Islam itu, yang sikap mereka, mawqif imam-imam Islam itu adalah mawqif Islami al-adil, itulah mawqif Islam, itulah mawqif yang adil, itu mawqif yang benar. Al-Qasimi memandangnya sebagai tahazzuban wa ta'assub wa taklidan, memandangnya sebagai sikap tahazzub, ya, membela golongan, sebagai sikap fanatik, sebagai sikap taklid. Ini adalah celaan terhadap imam-imam Islam. Nah, yang imam-imam Islam mengatakan bahwa Jahm itu adalah mubtadi' dhal. Dia itu kafir, murtad. Ya, dan terbunuhnya dia, Jahm ibn Safwan, yang menjadikan kaum muslimin tenang darinya. Nah, maka imam-imam Islam senang dengan terbunuhnya itu. Nah, karena itu hukuman yang pantas bagi dia. Bukan siasat politik. Nah, Al-Qasimi mengatakan mereka imam-imam Islam itu, ya, membela golongan. Mereka imam-imam Islam itu fanatik. Mereka imam-imam Islam itu taklid. Ya, jadi dia ingin membela Jahm dan mencelah imam-imam Islam. Na'udzu billahi minal hawa. Kita berlindung kepada Allah dari yang namanya hawa nafsu wal mughalafat dan dari pengelabuan-pengelabuan wa qalbil haqaiqi dan dari memutar balik hakikat perkara bimadhi man yastahiqu dhamma wal ihana dengan menyanjung memuji orang yang berhaknya dicela dan dihinakan. Jahm ibn Safwan berhaknya, pantasnya dicela, dihinakan, ditahzir. Ya, sementara Al-Qasimi justru menyanjungnya, memujinya, mengangkat derajatnya sebagai seorang mujtahid. Nah, wa dhammi man yastahiqul madha was-sana wal ihtiram wat takdir dan mencela orang yang berhaknya dipuji, disanjung, ya, dihormati, dimuliakan dan diposisikan, dimuliakan, ya, pada kedudukan yang semestinya. Sedangkan, nah, yakni Al-Qasimi melakukan ini. Nah, ya. Justru imam-imam Islam itu yang berhaknya dipuji, disanjung, dimuliakan, dihormati, ya. Justru Al-Qasimi mencela mereka, menuduh mereka, ya, membela golongan tertentu, menuduh mereka fanatik, menuduh mereka taklid. Kalau taklid berarti bukan mujtahid. Nah, Jahmnya dianggap mujtahid, imam-imam Islam dianggap muqallidun. Allahul Musta'an. Ini yang ketiga, kita selesai dari yang ketiga ini. Sekarang yang keempat. Naam. Wa yaqulu Al-Qasimi, berkata Al-Qasimi fi kitabihi, dalam kitabnya Mizanul Jarh wa Ta'dil. Safhah al-ashirah, pada halaman ke-10. Idza alimta hadza, jika kamu telah mengetahui hal ini. Kata Al-Qasimi, jika kamu telah mengetahui hal ini. Hal ini yang dimaksud apa? Ya. Lihat di hasyiah, di catatan kaki. Muraduhu, yang dimaksud oleh Al-Qasimi, Nah, bil mufassiqin a'immat as-sunnah. Nah, yani kata dia, lihat di atas, idza alimta hadza fa madza yuqalu fi haula'il mufassiqin. Jika kamu telah tahu hal ini, ya, hakikat masalah ini, fa madza yuqalu fi haula'il mufassiqin, apa pantasnya kita katakan tentang mereka, orang-orang yang sukanya menuduh orang fasik. Nah, hadza nah, jika kamu telah tahu ini, ya, maka apa yang pantas dikatakan tentang mereka, orang-orang yang suka menuduh orang fasik, muraduhu, lihat catatan kakinya, yang dia maksud bil mufassiqin, yang dia maksud orang-orang yang suka menuduh fasik, menghukumi fasik, adalah a'immatus sunnah, imam-imam ahlus sunnah. Wa qasduhu, dan tujuan dia, nafyul fisqi anil mubtadi'ah, untuk menafikan kefasikan dari mubtadi'ah, dari para mubtadi', minal jahmiyah, ya, dari golongan jahmiyah, wal mu'tazilah, golongan mu'tazilah, wa ghairim, dan yang lainnya. Nah, ya, jadi yang dia maksud dengan mereka yang suka menuduh orang fasik adalah imam-imam ahlus sunnah. Nah, ini celaan lagi kepada imam-imam ahlus sunnah, ya, karena dia tidak suka imam-imam ahlus sunnah itu menjarah, mentahdir, ya, kaum mubtadi'ah dari kalangan jahmiyah mu'tazilah seperti Jabir bin Safwan dan semisalnya. Nah, kata dia selanjutnya, ajahilul makna al-urfi lil fisq am tajahalu, apakah mereka itu, ya, tukang tuduh orang fasik itu, maksudnya imam-imam ahlus sunnah, apakah mereka itu bodoh, tidak tahu apa makna urfi untuk istilah fasik? Untuk istilah fasik, yakni istilah fasik itu, kefasikan itu, yang menurut maknanya, ya, secara adat kebiasaan manusia itu apa? Apakah mereka bodoh tidak tahu itu? Am tajahalu, atau mereka itu tahu tapi pura-pura bodoh? Nah, am ijtahadu fa'addahum ijtihaduhum am qalladu, ataukah mereka itu, ya, telah berijtihad lantas ijtihad mereka menyeret mereka mencela dan menuduh orang fasik? Am qalladu, atau mereka itu telah melakukan taklid buta? La gharwa annahum jahilu wa qalladu. Kemudian dia sendiri menjawab, ya, dia sendiri menjawabnya dengan mengatakan la gharwa, tidak aneh, tidak mengherankan, bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa makna kefasikan secara urf, secara adat manusia, dan mereka itu telah melakukan taklid buta. Wa ya laitahum qalladu imaman matbu'an. Wahai sekiranya mereka itu, orang-orang itu, ini masih imam-imam ahli sunnah yang dituding, ya, sekiranya mereka itu taklid kepada seorang imam yang memang pantas diikuti, dipanuti. Bal qalladu awakhiral al-muqallidatil jamidal mut'assibah. Bal qalladu awakhir al-muqallida al-jamida al-mut'assibah. Tetapi sayangnya mereka itu justru taklid buta kepada generasi terakhir, generasi belakangan, kaum yang sukanya taklid, ya, dengan taklid yang kaku dengan landasan fanatik. Nah, walau nadharu fi tarajimir rijal, seandainya mereka melihat, ya, pada tarjamah-tarjamah, yakni biografi-biografi tokoh-tokoh yang terkenal. Wa tadabbaru sirata katsirin min ulaikal mubadda'in al-abtal, dan mereka melakukan tadabbur, perenungan, merenungi dengan seksama sirah, perjalanan hidup kebanyakan dari mereka itu yang telah dituduh mubtadi', yang mereka itu sebenarnya pahlawan-pahlawan kata dia. Muqtadi-muqtadi itu dipuji sebagai pahlawan-pahlawan yang pemberani. La'alimu, sungguh mereka itu akan tahu, kata Al-Qasimi. Ya, anna ramiyahum bil fisq, bahwa tuduhan mereka kepada ya tokoh-tokoh yang pahlawan itu dengan kefasikan bahwa mereka adalah orang-orang fasik mubtadi sesat, tuduhan-tuduhan mereka itu yakadu ayyah tazzalahul arsh, hampir-hampir membuat arsh bergoncang, bergetar. Ya, ini itu ya, ini tuduhan yang keji ya menurut dia. Khudlaka, terus dia memberi contoh, khudlaka, ambil buatmu. Misalan satu contoh, min syuyukhil mu'tazilah, di antara syekh-syekh ya, tokoh-tokoh guru-guru kaum Mu'tazilah. Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid ini adalah ya temannya Wasil ibn Atha. Naam. Yang pertama kali mendatangkan bid'ah Mu'tazilah ya. Merakarsanya adalah Wasil ibn Atha. Dia awalnya hadir di majelisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri, ma'ruf masyhur. Kemudian ya, dia punya ra'i logika ya yang sesat. Kemudian dia tidak setuju dengan Al-Hasan Al-Basri. Naam, dengan akidahnya Al-Hasan Al-Basri. Naam. Nah, kemudian dia pun meninggalkan majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Ya, i'tazala majelis Al-Hasan Al-Basri. Dia meninggalkan, mengasingkan diri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri, tidak menghadirinya, sehingga kelompoknya dikenal sebagai kelompok Mu'tazilah, kelompok yang menjauhi dan mengasingkan diri dari majelis Al-Hasan Al-Basri. Ada juga versi lain dikenal sebagai Mu'tazilah dikarenakan i'tazalu akidat jamaatil muslimin, jamaat ahli sunnah jamaah, dikarenakan mereka mengasingkan diri, menjauhkan diri ya dari akidahnya ahli sunnah. Nah, tokohnya siapa tadi yang pertama, yaitu Wasil bin Atha. Naam. Ya, kemudian masuk bersama Wasil bin Atha ya pada akidah sesat itu tokoh lainnya yang disinggung di sini, dicontohkan di sini, yaitu Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid ya ikut bersama Wasil ibn Atha. Nah. Jadi ini termasuk dari syekhnya Mu'tazilah, tokoh awal. Nah. Nah, ini yang dicontohkan oleh Al-Qasimi sekarang. Wandur fi tarjamatihi ila zuhdihi wa taqwahu, lihat biografinya. Ya. Bagaimana zuhudnya dia terhadap dunia, bagaimana takwanya dia. Nah, ya. Dalam Siyar A'lamin Nubala, Al-Imam Adz-Dzahabi ya, pada biografi dia mengatakan Az-Zahid Al-Abid. Ya, dia adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Dan dia adalah ahli ibadah. Tapi tidak sampai di situ. Az-Zahabi melanjutkan Al-Qadari. Naam. Dan seterusnya ya, berpemahaman Qadariyah. Dia adalah tokoh awal ya kaum Mu'tazilah. Nah. Tetapi Al-Qasimi mughalid. Yang melakukan mughalabah, pengelabuan dalam mengutip, mengutil apa? Menukil, mengutip, dia cuma mengutip sepotong-sepotong. Nah, untuk menipu pembaca. Ini namanya mughalabah. Yang dikutip oleh dia bahwa dia zahid ya, taqi, abid. Dia orang yang zuhud terhadap dunia, dia ahli ibadah, dia orang yang bertakwa, itu toh. Nah, qala Adz-Dzahabi fil Mizan. Nah, kemudian dia mengutip lagi potongan. Kata Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Mizan. Wa qad kana Al-Mansur Al-Khalifatu Al-Abbasiyyu Al-Shahiru yakhda'u li zuhdi Amr wa ibadatihi bi qawlin يقول شعرا نعم يقول شعرا كلكم يطلب صيد ghairu Amr bin Ubaid. Kullukum yatlubu sayyid ghairu Amr bin Ubaid. Ghairu Amr ibn Ubaid. Nah, kata Al-Dhahabi dalam Al-Mizan, ya, adalah Al-Mansur, yakni Al-Khalifah. Khalifah Al-Mansur, khalifah pada waktu itu dia khalifah Abbasi, dari kalangan Abbasiyun. Nah, ya, Al-Shahir yang masyhur, terkenal. Ya, khalifah Al-Mansur ini yakhda'u, dia sangat menghormati dan memuliakan Amr bin Ubaid. Nah, dia tunduk padanya. Ya. Lizuhdi Amr bin Ubaid, dikarenakan zuhudnya Amr bin Ubaid. Wa ibadati, dikarenakan ibadahnya. Karena dia abid, ahli ibadah, ahli zuhud, sehingga Khalifah Al-Mansur menyukai dia, menghormati dia, memuliakan dia dan tunduk padanya. Nah, sampai Khalifah Al-Mansur mengucapkan bait syair mengatakan, kullukum, kalian semua, yatlubu sayyid, kalian dekat-dekat ke pemerintah itu nyari buruan. Nah, orang biasanya dekat-dekat ke pemerintah itu kan nyari jabatan, nyari harta, kan begitu. Nah, ghairu Amr bin Ubaid, selain Amr bin Ubaid, Amr bin Ubaid orangnya zuhud, enggak nyari-nyari yang kayak gitu. Nah, dipuji sedemikian rupa oleh Khalifah Al-Mansur. Nah. Baik. Wa yanqulu madhan akhar, dan Al-Qasimi menukil pujian lain dari Al-Mansur, ya, li Amr bin Ubaid, kepada Amr bin Ubaid. Wa yutri hadzal madh, dan dia mengangkat-angkat, meninggikan pujian itu. Thumma yarmi ahlas sunnah, kemudian dia menuding ahlus sunnah, alladzina yantaqiduna Amr bin Ubaid, yang mengkritisi Amr bin Ubaid, wa amsalahu, dan semisal dia, min ahli dhalal, dari kalangan tokoh-tokoh sesat, pengikut hawa nafsu, yarmihim Al-Qasimi, menuding, ya, ahlus sunnah itu, bil asabiyah, bahwa mereka itu fanatik, ya, wattamadhub, mereka itu bermadhab, membela madhab, waljumud fil asabiyah, mereka itu kaku di dalam melakukan fanatik. Nah, dan fanatisme golongan mereka. Nah, ini, ya, lagi-lagi ini tokoh berikutnya dibela setelah Jaham bin Safwan, siapa ini? Kalau Jaham, ya, bin Safwan, tokoh Jahmiyah, sekarang Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah. Wandur, kata Syekh Rabi. Lihat. Perhatikan. Wandur terjemah Amr bin Ubaid fil Mizan lidz-Dzahabi. Lihat. Perhatikan. Terjemahnya Amr bin Ubaid dalam kitab Al-Mizan lidz-Dzahabi. Ya. La tara. Sungguh kamu melihat mughalatata Al-Qasimi Al-Shani'ata, kamu akan melihat pengelabuan yang dilakukan oleh Al-Qasimi yang sangat keji, fi hadhihi al-hawalah, pada hawal yang dilakukannya ketika dia mengalihkan. Nah, ya, haitsu ikhtatafa madhal mansur li Amr bin Ubaid, tatkala dia mengambil, ya, potongan pujiannya Al-Mansur li Amr bin Ubaid, itu yang disambar oleh dia, ya, dan itu yang ditampilkan. Wa asdala as-sitara 'ala tu'unil qatilati fi min a'immatil Islam, dan dia menurunkan tabir untuk menutupi, jadi dengan cara tidak menukil, celaan-celaan, tikaman-tikaman yang mematikan Amr bin Ubaid min a'immatil Islam, dari imam-imam Islam. Alladzina naqala anhum adz-Dzahabi, yang al-Imam adz-Dzahabi dalam kitabnya telah menukil dari mereka. Anna Amr bin Ubaid yakdzibu fil hadits wahman la ta'ammudan. bahwasanya Amr bin Ubaid, kata Al-Qasimi, ya, mencoba menutup tabir, mengelabui dia, mengatakan bahwa Amr bin Ubaid yakdzibu fil hadits wahman la ta'ammudan, dia melakukan kedustaan pada periwayatan hadits itu karena keliru. Keliru periwayatan, bukan sengaja mau mendustakan, bukan. Ya, dia salah ingat. Nah, dia mencoba membela dengan cara itu. Nah, wa kana yakdzibu 'alal Hasan, dan adalah Amr bin Ubaid, ya, telah melakukan kedustaan terhadap Al-Hasan Al-Basri. Tayyib, sebelum kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut. Terkait dengan pujian Al-Khalifah Al-Mansur kepada dia, kullukum yatlubu Sayyid ghairu Amr bin Ubaid. Nah, ini ditakliq oleh Az-Zahabi dalam kitabnya. Diberi catatan oleh Az-Zahabi dalam menukil pujiannya Al-Khalifah Al-Mansur. Kata Az-Zahabi, اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته. Kata Al-Zahabi, اغتر, Khalifah Al-Mansur tertipu, بزهده, dengan zuhudnya Amr bin Ubaid, وإخلاصه, dan keikhlasannya, ibadahnya, وأغفل بدعته, dan dia pun melupakan bid'ahnya. Ini bahaya, ya, ini bahaya, dan ini sekaligus, ya, sebenarnya sebagai, ya, peringatan. Sebagian orang tertipu oleh mubtadi' karena lihat dia masya Allah zuhud, rajin beribadah, ya, rajin sholat, yaumul lail, puasa, masya Allah. Dari sisi itu, akhlaknya, perangainya, sopan santunnya, benar memang dari sisi itu dia masya Allah. Tapi masalahnya dia mubtadi', punya akidah yang sesat, punya manhaj yang sesat. Nah, tidak boleh melupakan ini hanya gara-gara ada kebaikan dari sisi itu. Nah, seperti yang terjadi pada Khalifah Al-Mansur, kata Zahabi, dia tertipu karena zuhudnya, keikhlasannya, ibadahnya, dan dia pun mengabaikan bid'ahnya. Nah, ya, orang kalau terkena seperti ini, ya, rusak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, terkait dengan Al-Hasan Al-Basri, kedustaan yang dilakukan olehnya, yaitu Amr bin Ubaid, ya, kata Hammad Al-Zahabi, menukil dari Hammad bin Zaid, qila li Ayyub, ya, kata Hammad bin Zaid, ditanyakan kepada Ayyub As-Sakhtiani, kepada Ayyub As-Sakhtiani, inna Amr bin Ubaid rawa anil Hasan, ini tambahan, ya, bukan dalam kitab. Sesungguhnya Amr bin Ubaid, ditanyakan kepada Ayyub As-Sakhtiani, sesungguhnya Amr bin Ubaid rawa anil Hasan, dia telah meriwayatkan hadis dari Al-Hasan Al-Basri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, idza ra'aitum Muawiyah ala mimbari faqtuluh. Rasulullah bersabda, jika kalian melihat Muawiyah, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ya, kalian melihat Muawiyah di atas mimbarku, bunuh dia. Nah, ini, ya, hadis palsu dusta, ya, dari kedustaan Amr bin Ubaid yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahaya kan orang ini? Hah? Muawiyah radhiyallahu anhu, nah, sahabat yang mulia. Nah, dia meriwayatkan hadis, ya, palsu dusta yang kejam seperti ini. Nah, baik, kita lanjutkan. Kata Syekh Rabi, wa naqala Adz-Dzahabi 'an Al-Uqayli, dan Al-Imam Adz-Dzahabi menukil dari Al-Uqayli bi isnadihi, dengan sanadnya, ila Sa'id bin Amir, ya, sampai kepada Sa'id bin Amir, wa dzukira 'indahu Amr bin Ubaid, dan disebut di sisi Sa'id bin Umair, disinggung Sa'id bin Amr, disinggung di sisinya Amr bin Ubaid, fi syai'in, tentang suatu perkara. Faqala, maka Sa'id bin Amir berfatwa, mengatakan, kadzib, perkara itu dusta, tidak benar. Wa kana minal kadzabin al athimin, dan adalah Amr bin Ubaid tergolong orang pendusta yang berdosa. Wa lam yaqul yakdzibu wahman, ya, dan Sa'id bin Amir tidak mengatakan bahwa Amr bin Ubaid, ya, keliru, salah nukil, bukan sengaja berdusta seperti yang dilakukan oleh Al-Qasimi. Ya, yang membelanya dia mengatakan dia tidak sengaja berdusta, itu karena salah riwayat aja, salah ingat. Nah, Sa'id bin Amir disini mengatakan minal kadzabin al-asimin, dia pendusta yang berdosa. Nah, berarti sengaja. Wa kana Amr yashtumu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Amr mencaci mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai-sampai kita mendengar tadi hadis dusta yang palsu itu. Nah. Wa qala Adz-Dzahabi. Kita tahu bersama akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan para sahabat, ya, kewajiban untuk menghormati, memuliakan, mencintai, ya, dan mendoakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tidaklah mereka disebut kecuali dengan pujian. Tidak boleh mencelanya. Ya, tidak boleh mencelanya. Tayyib. Sementara Amr bin Ubaid mencela, mencaci mereka. Wa qala Adz-Dzahabi, kata Adz-Dzahabi, qala Al-Fallas, berkata Al-Fallas, sami'tu Abdullah ibn Salama Al-Hadrami, aku telah mendengar Abdullah ibn Salama Al-Hadrami yaqul, berkata, sami'tu Amr ibn Ubaid, aku telah mendengar Amr bin Ubaid yaqul, berkata, law shahida indi Aliun wa Talha wa Zubair wa Uthman wa Ali shiraka na'lin ma ajaztu shahadatahum. Ini di antara celaan dia. Ya, kata Amr bin Ubaid, seandainya bersaksi di sisiku, ya, sederetan nama sahabat disebut, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Uthman bin Affan, seandainya mereka itu semua bersaksi di sisiku atas tali sandal. Atas tali sandal, tali sandal itu nilainya apa? Murah kan tali sandal itu. Nah, seandainya mereka bersaksi, ya, di sisiku, yakni dalam suatu pengadilan, ya, tentang tali sandal, ma ajastu syahadatum, aku tidak akan membolehkan persaksian mereka. Aku tidak menilai, tidak menganggap persaksian mereka. Untuk tali sandal saja tidak dianggap, apalagi untuk masalah yang lebih besar. Ini penghinaan kepada mereka. Berarti mereka itu bukan orang-orang yang adil. Ya, bukan orang-orang yang soleh yang diterima persaksiannya. Orang-orang yang ditolak persaksiannya orang apa ya, kawan? Yang ditolak persaksiannya dalam pengadilan itu orang-orang fasik. Berarti menuduh Uthman, Ali dan yang lainnya ini sebagai orang-orang fasik yang tidak diterima persaksiannya. Nah, ini Amr bin Ubaid. Wa naqala Adz-Dzahabi bisnadi an Amr bin Ubaid. Adz-Dzahabi juga menukil dengan sanadnya dari Amr bin Ubaid, annahu qala, bahwa Amr bin Ubaid telah berkata, "Law kanat tabbat yada Abi Lahab." Seandainya ayat, ya, tabbat yada Abi Lahab, celaka tangannya Abu Lahab, ya, dan telah tertulis, kita tahu takdirnya Abu Lahab di dalam Allahul Mahfud bahwa dia akan kafir, ya. Dan seandainya ayat ini ada dalam Allahul Mahfud, fil lauhil mahfud, dalam Allahul Mahfud, lam yakun lillahi ala al-ibadi hujjah, maka tidak ada hujjah bagi Allah terhadap hamba-hambanya, ya. Karena dia Mu'tazili. Mu'tazili itu adalah qadari, penolak takdir. Ya, menolak takdir. Kaum qadariyah Mu'tazilah, ya. menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengetahui takdir setiap orang sebelum terjadi. Bahwa itu semua telah dicatat dalam Allahul Mahfuz. Oleh karena itu dia mengatakan kalimat ini. Ya, dia maksudnya ingin menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ingin menolak takdir. Naam. Wa ma'a ru'yatihi hadha at-ta'na wa ghayrihi mimma naqalahu Adz-Dzahabi fil Mizan, bersama dengan Al-Qasimi melihat sendiri celaan ini dari imam-imam Islam. Ya. Celaan ini dan semisalnya dan selainnya dari imam-imam Islam. Yang dinukil oleh Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Mizan. Al-Qasimi melihat itu semua. Tarahu, kamu melihat Al-Qasimi yamdahu Amr bin Ubaid, tetap memuji Amr bin Ubaid, wa ya'udduhu minal abtal, dan dia menganggapnya salah satu pahlawan pemberani, wa yafrahu bimadhi al-batil, dan dia bergembira senang dengan memujinya dengan pujian yang batil. Hadza ila janibi aqidatihi ad-dallah allati madahahu biha al-Qasimi, ini ya tinjauan sisi akidahnya, ya sisi akidahnya Amr bin Ubaid, ya Mu'tazil, Mu'tazili Qadari, ya pencela para sahabat. Nah, yang ternyata Al-Qasimi memuji dia. Nah, wastadalla biha ala taqwahu, dan dia berdalil dengannya atas ketakwaannya. Jadi, orang yang mencela sahabat, mengecam sahabat, orang yang menolak takdir, orang yang berdusta secara sengaja, ya, adalah orang yang bertakwa. Itu maksud Al-Qasimi, kesimpulannya. Nah, jadi mubtadi yang sesat ini orang bertakwa. Nah, berarti orang-orang itu maksudnya imam-imam Islam itu yang telah mencela dia, ya, mereka itu yang sah, yang salah. Nah, itu yang tidak benar, itu yang tidak beres. Menurut dia, ini maksud dia, ini tujuan dia. Nah, ya, kama fi baqi kalamihi fi safha al-ashira min mizanihi, ya, dia berdalil dengan itu semua, sesuatu dari si akidah, atas ketakwaannya Amr bin Ubaid, ya, sebagaimana pada ucapan yang tersisa pada halaman 10 dalam kitabnya mizannya itu. Nah, dalam kitab mizannya. Kullu dhalika yadullu ala khuturati hadzal rajuli wa manhajihi al-muhlik. Semua itu menunjukkan bahayanya orang ini, ya, yakni Al-Qasimi, dan bahayanya manhajnya yang membinasakan. Naam. Dan pelengkap terkait dengan Amr bin Ubaid, kata Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak, da'a ila al-qadar fatarakuh. Naam, ini yang benar. Naam. Da'a ila al-qadar fatarakuh. Karena dia, ini menunjukkan bahwa dia da'i. Ya, mubtadi yang tingkatannya da'i. Da'i bid'ah. Dia adalah da'i yang mengajak orang-orang untuk menganut akidah Qadariyah, Mu'tazilah. Oleh karena itu, imam-imam Islam, ahli hadis, pakar hadis, meninggalkan dia. Ya, meninggalkan dia. Tayyib. Dan mentabdi'nya. Barakallahu fikum. Jadi sekarang kita selesai na'am tokoh yang kedua yang dibela dan dipuji oleh Al-Qasimi adalah Amr bin Ubaid. Nah, Al-Mu'tazili, dan telah kita dengar bantahannya. Kemudian pada kelanjutannya, tetapi waktu tidak memungkinkan, ya, akan dibahas oleh Syekh Rabi', ya, kejahatan berikutnya, kejahatan Al-Qasimi berikutnya, dan bahaya manhajnya yang sesat, yaitu membela tokoh sufi wahdatil wujud, tokoh mulhid, tokoh kafir ingkar agama, tokoh sufi yang ekstrim, tokoh wahdatul wujud, yaitu Ibn Arabi, dan membela tokoh Rafidi yang sesat, ya, yaitu Nasir At-Tusi. Naam. Ya, yang melalui tangannya pada masa itu ia menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Naam. Wallahul musta'an. Dan juga akan masuk ke disinggung nanti tentang Imam Al-Mulhidin. Ya. Imam Al-Mulhidin, imamnya orang-orang kafir ingkar agama, yaitu Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina. Semuanya akan dibahas nanti pada selanjutnya. Baik. Kita cukupkan ikhwan, karena waktu di sini ada pengumuman. Nah. Jadi ada berita dari Akh Butufail, alhamdulillah. Naam. Ketemu satu sama. Kemudian satu sama insyaallah menyanggupi mampir nanti sore ziarah jemaah kita kemudian mengisi muhadharah umum ba'da maghrib dan ba'da isya. Nah, mau diumumkan atau cukup ini? Hah? Oh, ba'dal ma- tulisannya di sini ba'dal maghrib wal isya. Wa itu huruf ataf. Ba'dal maghrib wal isya, ya kan? Nanti setelah maghrib dan isya namanya itu. Ternyata bainal maghrib wal isya. Nah. Jadi setelah maghrib sampai isya, seperti biasa. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal wa jazakumullahu khairan.